Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah: babu khairul jiran, bab jiran yang terbaik. Maksudnya, siapa yang dikatakan jiran yang terbaik tersebut? Kita sering singgung bahwa jika kita menilai baik, maka harus ada standarnya. Sebagaimana kita menilai buruk, juga harus ada standarnya. Jika tidak, nanti akan terjadi perbedaan pandangan. Menurut kita baik, menurut orang lain tidak baik. Bahkan mungkin saja menurut orang lain itu satu hal yang sangat aib. Oleh karena itu, untuk menilai baik harus kita punya barometer penilaian. Dan tidak ada barometer yang terbaik selain agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah agama Islam, agama yang sudah sempurna, agama yang mengatur semua lini kehidupan manusia, agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin mencari agama yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak akan menerima agamanya tersebut, dan di akhirat termasuk yang rugi. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan, barang siapa yang mengharapkan agama selain Allah, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, falai yuqbala min, maka tak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk rugi nanti di hari akhirat. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, ketika kita menilai seseorang siapa yang terbaik, sikap bagaimana yang dikatakan sikap yang baik, kita harus standarisasikan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita standarisasikan menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar kebaikan ataupun tetangga yang terbaik itu bagaimana? Bagaimana sikap yang terbaik bagi seorang tetangga? Di antaranya hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal, bahwasanya beliau bersabda: khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman, sebaik-baik rekan di sisi Allah, yaitu yang terbaik untuk temannya, yang terbaik untuk sahibnya. Kata-kata khairul ashab, sebaik-baik ashab, teman, itu diambil dari kata-kata khair. Khair itu baik, artinya yang banyak memberikan kebaikan. Teman yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan kebaikan, khair. Apapun bentuknya, berupa nasihat, berupa bantuan, berupa apalagi namanya, pertolongan, berupa apa saja yang sifatnya baik, maka dia termasuk dalam khairun, yaitu khairu ashab, sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman adalah yang paling bermanfaat terhadap temannya. Bagaimana dikatakan yang paling bermanfaat? Apakah mereka yang lebih banyak menolong dalam bidang finansial? Ya, termasuk. Juga tak kalah pentingnya adalah sebaik-baik teman adalah yang paling baik terhadap temannya, yaitu apabila temannya tergelincir, apabila temannya melakukan kemaksiatan, maka dia tarik temannya tersebut dari kemaksiatan. Jangan sampai temannya semakin tenggelam dalam kedurhakaan tersebut. Ini teman yang terbaik. Tidak membiarkan temannya tergelincir dalam dosa, bergelimang durhaka. Itulah teman yang terbaik. Di samping juga dia memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Diajak kebaikan, seperti diajak ngaji, ya. Diajak sholat bareng, diajak sedekah bareng, diajak apa lagi? Nikah bareng termasuk? Masuk ya? Masuk. Iya, daripada pacaran bareng, ya. Kan berapa banyak ikhwatiddin, teman-temannya itu melihat temannya enggak punya pacar, aduh kasihan. Perih hatinya melihat temannya enggak punya pacar. Sementara dia sudah punya dua koleksinya, misalnya. Maka dia berupaya mencarikan untuk temannya pacar. Ini sama artinya menjerumuskan temannya ke dalam lembah kedurhakaan. Tidak dibolehkan. Ini bukan teman yang terbaik. Sering kita menyangka bahwasanya teman terbaik adalah teman bisa tertawa bareng, berfoya-foya bareng. Padahal bukan itu teman yang terbaik. Ikhwati fiddin, memang untuk mencari teman sama-sama bahagia bareng, foya-foya bareng, main bareng, banyak. Tapi mencari teman senasib sepenanggungan, ya, senasib sepenanggungan, ini teman ini yang sulit. Tidak akan mungkin dia menjadi teman kecuali dia memang memiliki kesetiaan. Khairul ashab indallahi, sebaik-baik teman di sisi Allah, yaitu khairuhum li sahibihi, yang terbaik untuk temannya. Apa yang terbaik? Yang paling banyak manfaat untuk temannya. Ketika temannya mau bertanya masalah ilmu umum misalnya, dia cakap dalam menjawab. Ketika temannya bertanya masalah agama, dia oke dalam menjawab. Pokoknya multitalenta nih teman. Ketika dia ajak untuk main bola, gimana? Ya kalau dia bagus, ya boleh juga sih. Ya, gimana sih cara tendang sepak pojok misalnya begitu? Oke misalnya, tapi jarang teman begini. Teman yang diajak main bola pantai, main pandai, biasanya ngaji nggak pandai. Itu biasanya tuh begitu. Kalau masalah main bola, masya Allah, kili-kili-kilinya masya Allah. Tapi kalau diajak ngaji, kili-kili-kili untuk ngaji banyak juga. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Baik. Kemudian wa khairul jiran. Ini yang terkait dengan bab wa khairul jiran, sebaik-baik jiran indallahi, sebaik-baik tetangga, sebaik-baik jiran. Ikhwah, jiran itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, jiran itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Khairul jiran, sebaik-baik tetangga indallahi, di sisi Allah khairuhum lijarihi, yang terbaik untuk tetangganya. Ya, sebagaimana telah kita pelajari seperti satu bab sebelumnya, ya, yaitu dengan mengirimkan gulainya. Kan kemarin telah kita bahas bahwasanya apabila kalian masak maka perbanyaklah kuahnya, kemudian bagi-bagikan kepada tetangganya. Artinya kebaikan sekecil apapun, berupayalah kita hendaknya memberikan, ya, berlomba untuk kita berikan kepada tetangga-tetangga kita. Bukan berlomba meraih keuntungan dari tetangga. Ini dia ikhwatiddin. Terkadang ada tetangga baru, dia enggak tahu kondisi. Dimanfaatkan tetangga ini yang baru ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ini tetangga yang enggak benar ikhwatiddin. Seharusnya dia menolong tetangganya yang baru tersebut yang belum tahu bagaimana situasi lingkungan. Mungkin dia mau beli sesuatu, kita yang memberitahu. Jangan ketika dia minta tolong, boleh, tapi wani piro. Nah, itu dia. Mengambil kesempatan dalam kesempitan si tetangga. Ini tetangga yang durhaka. Ikhwatiddin, khairul jiran indallahi, sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya, khairul jarihi. Sekali lagi ikhwatiddin, di dalam Islam kalau kita lihat baik yang potongan pertama hadis maupun yang kedua, yaitu khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi, sebaik-baik teman di sisi Allah yang terbaik, yang paling banyak manfaatnya untuk temannya. Wa khairul jiran indallahi, sebaik-baik jiran di sisi Allah khairuhum li jarihi, yang terbaik untuk tetangganya. Jadi di sini kalau kita lihat, yaitu tertumpu kepada seberapa banyak kita bisa memberikan manfaat potensi kita kepada orang lain, dialah yang terbaik. Ya, makanya kalau kita lihat hadis-hadis dengan kalimat orang yang terbaik seperti ikhwatiddin, khairul muslimin man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Ini minimal. Sebaik-baik orang muslim adalah orang yang selamat muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan, minimal ini, minimal jangan sampai dia sakiti tetangganya, jangan dia sampai sakiti muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Disebutkan lisan terdahulu dikarenakan lisanlah anggota badan yang paling banyak menyakiti orang lain ketimbang tangan. Lisanlah yang membuat luka lebih dalam di hati muslim yang lain ketimbang luka yang ditorehkan oleh tangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lisan terlebih dahulu. Dalam riwayat yang lain, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Alif lam di sini menunjukkan lil kamal. Seorang muslim yang sempurna adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan tangannya. Kemudian kalau kita lihat hadis yang lain seperti khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Apa saja manfaatnya? Pokoknya kalau dia bisa memberikan manfaat apa saja, dia serahkan, dia salurkan untuk orang lain, terutama tetangganya. Beliau juga menyebutkan, ini umumnya ya ikhwatiddin, kebaikan-kebaikan untuk bermuamalah dengan orang lain. Seperti khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya, yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Dengan artian, kalau kita bisa bersikap baik dengan orang lain, maka anak dan istri kita orang yang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Kalau kita bisa bersikap lembut, lemah lembut kepada orang lain, maka anak dan istri kita orang yang pertama yang berhak mendapatkan sikap seperti itu. Jangan sampai dibalik. Kalau untuk rekan kerja, kalau untuk teman-teman sejawat, dia lembut luar biasa. Pokoknya sering diajak traktir, makan bareng, bayar, dibayarkan. Tetapi dengan anak dan istrinya jarang-jarang itu terjadi. Ini terbalik ikhwatiddin. Padahal yang lebih besar pahalanya adalah yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya sadaqatun tasaddaqta fi sabilillah, satu sedekah yang engkau berikan di jalan Allah dengan sedekah yang engkau berikan kepada istrimu, yang engkau sulangi ke mulut istrimu, itu lebih baik. Makanya Rasulullah katakan khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Kalau kita selalu menjaga lisan kita, selalu menjaga tingkah kita, tindak tanduk kita, jangan sampai menyakiti orang lain, maka anak dan istri kita orang yang pertama berhak mendapatkan itu semua. Begitu. Kalau kita bisa berbuat baik apa saja kepada orang lain, keluarga kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu semua. Makanya khairukum khairul ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Kemudian Rasul lanjutkan, wa ana khairun li ahli, aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku ketimbang klan-klan semua ini. Gitulah kira-kira. Aku adalah yang paling baik terhadap istri-istriku. Padahal Rasulullah istrinya bukan satu kan, banyak istri beliau. Begitupun beliau bersikap baik terhadap istrinya. Kita satu aja susah. Malah lebih suka berbuat baik pada istri tetangga. Lebih suka bersikap baik terhadap anak gadis orang. Ini suatu kekeliruan, ikhwatiddin. Terbalik. Makanya setan memang suka menghias-hiasi dunia seperti itu. Sesuatu yang buruk itu seolah-olah jadi baik. Itulah pandainya setan. Dan itu memang sudah menjadi sumpahnya setan. La uzainanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in, kata setan. Akan aku hiasi dunia ini. Pokoknya yang maksiat-maksiat itu dihiasi agar dia menjadi baik. Wa la ughwiyannahum, akan aku sesatkan mereka semuanya. Itu sudah sumpahnya setan. Makanya dengan bisikan-bisikan setan selalu berubah. Yang buruk menjadi baik. Dibalikkannya mata kita. Begitu indahnya istri kita, begitu cantiknya istri kita, begitu menawannya istri kita, karena sudah istri kita, dia menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang gak halal. Walaupun dia kok warnanya coklat susu, walaupun dia agak-agak pendek, walaupun dia entah bagaimana, dia terlihat lebih bening, lebih indah. Memang hitam deh, tapi hitamnya manis loh. Begitu ikhwatiddin. Ini yang sering saya sebutkan, rumput di rumah tetangga itu selalu lebih indah dibandingkan rumput di rumah sendiri, halaman sendiri. Padahal rumput yang di depan rumah kita itu rumput Jepang, sementara rumput yang tumbuh di halaman tetangga itu rumput ilalang. Tapi kita melihat yang istimewanya. Masya Allah, rumput tetangga kita indah deh. Kenapa? Subur sampai semeter. Begitulah setan itu ikhwatiddin. Makanya Rasulullah tegaskan, khairukum khairun li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk istrinya. Nonsen kalau dia tak baik dengan istrinya lantas dia bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu bukan orang terbaik, karena itu bukan standar. Seorang yang bisa berbuat baik kepada orang lain tapi tak bisa berbuat baik kepada istrinya dan anaknya dan keluarganya, itu bukan orang baik. Ya, bukan orang yang terbaik. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, kalau kita lihat kan ini selalu disebutkan yang terbaik selalu kaitannya sikap kita kepada yang lain, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak. Rasulullah juga menyebutkan khairun nisa allati tasurruhu idza nadar wa tuti'uhu idza amar. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu melihatnya kamu senang, dan apabila kamu memerintahkannya dia akan taat. Ini sebaik-baik wanita. Kalau dilihat, masya Allah, tenang hati kita. Jadi dengan kegalauan semua masalah yang ada di kantor, yang ada di jalan dan seterusnya, begitu kita masuk ke rumah, kita ucapkan salam assalamualaikum, dijawab dengan sapa yang penuh senyuman, waalaikumsalam, hilang kegalauan. Ini istri yang hebat. Tapi kalau begitu dijawab waalaikumsalam, bertambah masalah kita. Waduh, ini istri ganti aja lah kalau gitu. 2019 harus ganti berarti. Oleh karena itu para istri jangan menambah kegalauan sang suami. Ada jenis suami itu ikhwatiddin, ketika masuk halaman rumahnya apa dia? Khawatir. Dukdak, dukdak, dukdak. Seperti mau melihat gundurwo. Begitu. Iya, seperti dia akan menghadapi banyak masalah begitu ketika dia pulang. Nah, ciri-ciri suami seperti ini, ciri-ciri suami seperti ini biasanya lebih suka main futsal dibandingkan di rumah. Ini ciri-cirinya, belum dipastikan ciri-cirinya. Makanya hampir setiap malam main futsal aja dia, itu dia. Itu COVID, enggak betah di rumah. Nah, untuk suami yang tak betah di rumah ini, yang pertama, hendaklah para istri introspeksi. Kenapa sih suami saya kok gak bisa betah ya di rumah? Padahal kan seharusnya baiti jannati. Kan gitu ya? Rumahku adalah surgaku. Kalau kita melihat surga, kita pasti ingin masuk ke surga. Dan kalau kita sudah masuk ke surga, kita gak akan ingin keluar dari surga. Wong Rasulullah saja ketika melihat surga, ya, ketika melihat surga, itu Rasulullah, boleh gak aku Jibril bisa masuk? Enggak, belum boleh. Makanya seorang yang soleh dalam kuburannya, ketika dibukakan pintu surganya, dia cium bau aroma wangi surga, dia lihat istananya, dia lihat para bidadari yang sedang menanti dia, bang, gitu lah kira-kira kan? Ya, dia ingin masuk, tapi belum bisa masuk, karena harus hari kiamat dulu. Makanya apa doanya? Ya Allah, cepatkan hari kiamat ya Allah. Cepatkan, kok lama kali ya Allah. Cepatkan, itu dia. Karena dia kepingin masuk surga. Dia kepingin masuk ke dalam surganya. Itulah seharusnya rumah kita. Ya. Itulah seharusnya rumah kita. Tapi kalau seandainya rumah kita tidak bisa membuat kita betah. Nah, ini harus banyak-banyak di apa namanya ya? Dievaluasi kembali itu rumah. Bukan dikarenakan sempitnya, bukan dikarenakan mewahnya, enggak. Bukan, tapi penghuninya. Demikian ya Khofiddin. Jadi sebaik-baik wanita itu adalah yang apabila dilihat menyenangkan hati, baik dikarenakan kecantikannya, begitu. Ya. Jadi kalau para ibu-ibu mau berdandan menyambut sang suami, berdandanlah supaya senang sang suami ketika dia pulang dari kantornya. Kalaupun dandan, coba konsultasi dengan suami. Bang, kalau awak taruh di pipi ini blush on agak-agak merah-merah jambu gitu, mau enggak, Bang? Kalau abangnya enggak suka, jangan. Dek, janganlah, Dek, macam lenong ku tengok, Dek. Begitu kan? Berarti jangan. Begitu ikhwah. Jadi pakai kira-kira lah, gimana kira-kira suaminya senang. Nah, begitu. Nanti jangan pakai dia dipakainya maskaranya yang begini itu macam merak gitu jadinya kan. Jadi berupayalah supaya suami itu tenang, senang melihat sang istri. Khusus untuk para istri, ketahuilah tidak ada yang membuat sang suami itu senang melainkan akhlak. Bukan kecantikan. Khafidin, kecantikan itu pertama lihatnya itu. Pertama lihat dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, keenam kali biasa semua. Tapi yang tinggal nanti akhlak. Itu dia. Yang tinggal akhlak. Itu yang akan memperindah sang istri. Kemudian ketaatannya kepada sang suami. Wa tuti'uhu idza amar. Dan dia mentaati ketika suami memerintah. Itu yang wanita yang terbaik. baik. Kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bayangkan, ada di sini mengajarkannya. Lagi-lagi kaitannya dengan orang lain yang belajar dan mengajarkannya. Kenapa enggak dikatakan mengajarkannya saja? Karena dalam Islam konsepnya sebelum kita mengajar, kita harus belajar. Itu dia. Itu konsep. Sebelum kita mengajar, kita harus belajar. Belajar dulu apa yang kita ajarkan. Karena al-ilmu qablal qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Itulah dia. Makanya dalam mengajarkan Al-Quran, apapun yang diajarkan, apakah tafsirnya, apakah istinbat hukumnya, apakah tahsinnya, apakah cara membacanya, apakah mengenal huruf-hurufnya, apakah mengenal makhrajnya, sama, termasuk semuanya. Dalam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kemudian ikhwatiddin, satu lagi, khairukum alyanukum manaqib fis salat. Ini juga terkait dengan yang lain. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut bahunya ketika salat. Ya, Allahu Akbar. Kan rapat tuh. Maka kita selembut-lembutkan, jangan. Itu terasa dengan kawan samping kita. Terasa. Apalagi ketika kita sedang sujud. Wih. Orang pun ya, itu bisa cari berantem. Tidak khusyuk orang yang ada di samping kita kalau kita kuat-kuatkan apa kita siku kita ataupun bahu kita. Tapi lembutkan. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut bahunya. Fis salat, itu ketika berjamaah. Tapi ketika salat sendiri, ya dia harus bagus salatnya. Bagus. Sujudnya juga harus bagus. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat kalimat-kalimat khairukum, khairukum, khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian, dari awal tadi hadis khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya untuk temannya. Wa khairul jiran indallahi khairuhum lijiranihi, sebaik-baik jiran adalah yang paling baik di jiran, yang paling baik terhadap tetangganya. Kemudian yang tadi seperti khairul muslimin, kemudian khairun nas anfa'um linnas. Kalau kita lihat semua itu muamalah kita dengan orang lain, dan puncaknya ikhwatiddin khairukum ahsanukum khuluqan, atau khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap orang lain. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita kembali kepada hadis Imam Bukhari. Di mana beliau mengatakan yang syahid yang sesuai dengan bab, yaitu khairul jiran indallahi khairuhum lijarihi. Sebaik-baik jiran di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Oleh karena itu, khafidin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita berbuat baik kepada tetangga, kita berbuat baik dalam kondisi apapun. Ketika dia ada bersama kita maupun ketika dia tidak berada bersama kita. Berapa banyak para tetangga itu ketika di hadapan kita dia sangat baik, tapi ketika dia berada di belakang kita dia mencela, mencerca, bahkan menfitnah. Dan ini sering terjadi tengah-tengah masyarakat kita. Di hadapan kita, masya Allah, lisannya lebih manis dibandingkan madu rimba tualang. Tetapi kalau di belakang kita, lebih pahit dibandingkan empedu. Begitu ikhwatiddin, ini terjadi. Makanya di awal-awal kan ada suatu hadis yang melarang untuk menjadi dua wajah. Kita dilarang berwajah dua. Berwajah dua ini artinya apa? Depan orangnya bagus, di belakang orangnya kita jelek-jelekkan. Ini orang munafik tulen. Makanya Allah menyebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang beriman, dia katakan, kami beriman, sama macam kalian juga, samanya kita. Wa idza khalaw ila syayatinihim. Tapi ketika mereka bersama setan-setan mereka, kawan-kawan setan mereka, qalu inna ma'akum. Kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu kan memperolok-olok orang-orang mukmin itu, kawan-kawan si Muhammad itu. Ini orang munafik. Makanya diharamkan seorang muslim bersikap seperti ini. Ya. Diharamkan seorang munafik bersikap seperti ini. Kalau dilihatnya ada temannya yang keliru, nasihatkan saja. Tidak usah menceritakan di belakang, karena tidak akan ada faedahnya. Yang ada hanya dosa. Itulah dia. Mencela, mencaci di belakang, itu tidak ada faedahnya. Yang ada, kita sedang mentransfer kebaikan kepada orang tersebut. Makanya Hasan Al-Basri ketika dikatakan kepadanya, ya Syekh, Anda digibahin oleh si fulan, biarkan saja, alhamdulillah dia telah mentransfer pahalanya, amalannya dengan tanpa terkontaminasi dengan riya apapun. Begitu ya Khofiddin. Dan memang yang seperti ini gak akan bisa memperbaiki masyarakat. Gak akan bisa. Orang yang bisa memperbaiki masyarakat adalah orang yang gentleman. Ketika dilihatnya ada yang salah, dia perbaiki dengan cara yang baik. Ini gentleman. Ketika dia gak bisa, dia diam. Ya, dia diam. Karena kalau ngomong di belakang, itu bukan memperbaiki, malah akan lebih merusak. Ya kalau teman yang kita ceritakan ini dia nggak ngadu, kok dia ngadu? Ini yang sering merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian nih Khofiddin, yang bersikap baik kepada tetangganya, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Dari hadis ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya sebagai seorang tetangga, hadis sangat mendorong kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai tetangga, memperbanyak berbuat baik dan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan terhadap tetangga-tetangga kita. Ingat ikhwatiddin, ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkaitkan sikap kita kepada tetangga dengan iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan di sini bukan hanya di depan dia, di belakangnya juga kita harus muliakan. Jangan sampai depannya masya Allah kita sanjung, memang bapak adalah orang yang paling dermawan, tiada yang lebih baik dibandingkan bapak. Kemudian di belakang alah kaleng-kalengnya itu. Ya, ini merusak ikhwatiddin. Ini sangat merusak. Makanya memuliakan tetangga di depan dan di belakang dia. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, juga kita sebagai tetangga, bagaimana saat bersikap yang terbaik pada tetangga, kita harus banyak membaca dalil. Mempelajari dalil. Supaya kita tahu bagaimana cara bersikap baik terhadap tetangga. Di awal telah kita singgung bahwasanya yang namanya baik adalah baik menurut penilaian syariat. Yang dikatakan baik adalah baik menurut penilaian syariat. Makanya ketika kita ingin memerintahkan berbuat baik, disebut dengan al-amru bil ma'ruf. Merintahkan berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Bukan yang kita enggak ada singgung-singgung masalah kandidat, antum jangan apa ya? Jangan kait-kaitkan ini. Udah. Apa yang dikatakan ma'ruf? Ma'ruf itu asal katanya dari arafa, diketahui. Arafa mengetahui, ma'ruf yang sudah diketahui. Memerintahkan sesuatu untuk berbuat yang sudah diketahui, maksudnya memerintahkan sesuatu untuk berbuat yang kebaikan yang sudah diketahui dalam syariat. Artinya baik menurut penilaian syariat. Melarang berbuat mungkar. Apa yang dikatakan mungkar? Mungkar itu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, itu malaikat, tapi mereka belum menyebutkan identitas mereka. Ketika mereka bertamu kepada malaikat, malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Malaikat mengucapkan salam, qala salamun qawmun karun, qala salamun qawmun karun, salam atas kalian kaum yang mungkarun yang tidak dikenal. Mungkar arti dasarnya adalah tak dikenal. Buat dasarnya. Perbuatan mungkar apa artinya? Lawan daripada perbuatan ma'ruf. Ma'ruf apa tadi? Yang sudah dikenal. Mungkar yang tak dikenal. Itu ikhwatiddin. Jadi maksudnya yang ma'ruf ini sudah diketahui baik. Mungkar yang tak diketahui baik. Artinya dia adalah perbuatan buruk. Itulah dia. Ketika kita berbuat ma'ruf, artinya kita punya standar kebaikan. Kita punya standar kebaikan. Artinya standar kebaikan adalah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan lagi, yaitu babu al-jaru salih. Oh, udah habis waktunya. Ikhwatiddin, karena sudah 6:30, berarti ya sudahlah. Baik, semoga bermanfaat. Antum yang mau bertanya silahkan, atau yang mau bertanya melalui pesan singkat kita 0895 6113 27778. Silakan bagi antum yang ingin pesan mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat 0895 6113 27778, atau langsung tuliskan melalui secarik kertas dan kirimkan ke meja redaksi kami. Apakah boleh orang tua menceritakan kekesalannya kepada tetangga, kepada anaknya? Apakah termasuk menjelekkan tetangga, dan bagaimana sikap kita sebagai anak? Nah, sekarang ikhwatiddin, perlu di sana dengar suara saya? Dengar, belakang. Kencang juga suara saya. Baik. Ikhwatiddin, perhatikan. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala itu akal. Ya. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala itu akal. Dan Allah turunkan untuk kita syariat. Fungsinya apa? Setiap kita akan melakukan sebuah perbuatan, itu pasti ada pertimbangan baik dan buruk. Coba antum perhatikan. Ketika antum mau datang ke masjid dakwah ini mau ngaji, itu saya yakin pasti ada pertimbangan baik dan buruk. Bagi pedagang misalnya, saya mau ngaji daripada nggak ada kegiatan, gitu kan? Mengisi kekosongan dia pergi ngaji. Ketika mau pergi ngaji, datang order, Pak, ada order nih Pak, gimana Pak? Nah kan mulai menimbang dia, ngaji atau dagang, kan begitu. Ada pertimbangan baik dan buruk. Itu setiap langkah yang kita lakukan, selalu akan kita lakukan, melangkahkan kaki kita, melakukan suatu perbuatan, pasti kita punya pertimbangan baik dan buruk. Baik, kita mau menceritakan kekesalan kita kepada anak. Apakah kita tidak punya pertimbangan baik dan buruk? Pertama, apa fungsinya kita menceritakan kekesalan kita kepada tetangga, kepada si anak? Apa fungsinya? Apa baiknya? Apa manfaatnya kita menceritakan kekesalan kita terhadap tetangga kepada anak kita? Kalau toh si anak juga tak memberikan solusi, hanya sekedar curahan hati, yang itu akan menambah emosi, bahkan akan meningkatkan apa? Kedengkian, dengkinya pada diri. Oleh karena itu, pikirkan dulu. Kita gak bisa katakan boleh, tidak kita katakan gak boleh. Terkadang anak itu ada yang bisa lebih bijak daripada orang tuanya. Lebih bijaksana ketimbang orang tuanya. Oh mak, begini mak, segala macam. Jadi dia bisa memberikan pertimbangan yang baik. Tapi, gimana kita sebagai seorang anak? Aduh. Doubling ini suaranya dengan anak-anak. Baik, kita bisa berikan pandangan kita kepada orang tua jika memang kita memungkinkan untuk memberikan pandangan. Jika enggak bisa, enggak memungkinkan, ya kita hanya dengar. Iya Pak, ya, ya. Tapi jangan malah provokator, ya Pak. Sikat aja Pak. Jangan provokator. Tikam aja itu, memang enggak beres tetangga itu. Nanti malam dia pergi ke wirid itu. Pulang wirid, tikam aja. Jangan malah memprovokatori. Ya. Kalau kita tidak bisa memberi solusi, minimal kita diam. Ya, tidak membuat semakin masalahnya semakin besar. Itu ikhwatiddin. Tapi kalau kita sebagai seorang anak didengar, kalau kita bicara, bicaralah kepada orang tua apa yang harus dilakukan. Ada anak-anak itu yang memang sering diajak bicara oleh orang tuanya. Nak, mama begini loh nak. Nak, bapak begini loh. Kasih dia masukan, masukan. Demikian ikhwatiddin. Walaupun ada juga si orang tua minta masukan kepada anaknya, tapi masukan dari anaknya enggak pernah terima. Ada. Menurut kamu gimana nak? Begini Pak. Ah, salah kamu itu. Mana? Begitu. Enggak ada. Dia minta masukan tapi enggak pernah terima. Ada yang begitu. Ya, namanya juga model orang tua macam-macam. Nah, makanya kalau antum punya model orang tua yang bagaimanapun, syukuri, bukan syukurin. Ya, bukan syukurin. Syukuri. Ya, mungkin ada cara yang terbaik untuk memperbaiki orang tua yang lebih baik. Sebentar. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada tangga yang ahlul bid'ah? Ia sering meminta bantuan kepada kita dalam acara bid'ah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat umumnya masyarakat kita, umumnya itu masyarakat yang enggak paham. Coba perhatikan, umumnya masyarakat enggak paham. Dari kampung-kampung sampai kota-kota. Makanya tidak bisa sepenuhnya kita terapkan seperti sikap-sikap para ulama yang disebutkan dalam kitab Dhul Mansur. Artinya ahlu bid'ah tidak disalami, tidak dicakapi, dihajar, dibaikot. Begitu. Ikhwatiddin, hajar, baikot, tidak mengucapkan salam. Ini hanya bisa dilakukan jika si pelaku bid'ah itu bisa taubat ataupun bisa menekan kebid'ahannya, memperkecil kebid'ahannya. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila ahli sunnah itu sudah kuat di tempat tersebut. Ini kalau di kampung tersebut cuma 3 orang dia orang sunnah. 3 orang. Selebihnya memang ya yang biasa dilakukan oleh masyarakat lah. Ketemu sama masyarakat, assalamualaikum Pak. Iya, enggak mengucapkan salam, wajahnya wajah horor begitu kan. Enggak mau dekat dengan masyarakat. Ikhwatiddin, bukan mereka yang berubah, kita yang diusir. Itu dia. Kalau kita diusir, terus gimana kita masuknya kepada masyarakat? Maka sering saya katakan ikhwatiddin, terutama para da'i lah. Atau antum-antum yang baru kenal sunnah, yang ingin masyarakatnya menjadi sunnah. Ikhwatiddin, hindari bicara masalah wirid. Wirid itu sakti. Itu sakti mandraguna. Banyak orang gak sholat isya, yang penting wirid. Itu dia. Makanya jangan singgung-singgung wirid dulu. Masih banyak yang lain yang bisa diterima. Masalah akidah, banyak sekali ikhwatiddin. Masalah sholat. Ini belum apa-apa. Begitu dia baru pindah yang pertama. Wirid bida'atun dolalatun. Langsung diusir. Begitu. Gak terima sama sekali. Pernah kejadian di kampung saya. Sekarang ini. Awal-awal masuk sunnah. Itu 84. 84. Ada ustadz senior dari saya. Dia diundang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Datang dia. Waktu dia belum tahu, sampai itu bid'ah. Dia enggak tahu, tapi dia tahu wirid itu bid'ah. Di Isra Mi'raj itulah disikat habis dengan dia wirid. Innal hamdalillah. Disikat habis masalah wirid. Masya Allah. Sejak itu fobia masyarakat terhadap dakwah sunnah. Nah ini keliru. Ya, ini keliru. Jadi kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai. Ya, mana yang prioritas yang harus kita sampaikan. Jadi ikhwatiddin, kalau mereka minta bantuan, gimana? Ya bilang saja, aduh pak, maaf, saya nggak bisa bantu, selesai. Tapi ustadz, nanti kalau saya nggak bantu, nanti begina begitu begina, nggak usah pakai begina begitu. Udah, saya nggak bisa bantu pak, maaf ya, kan begitu. Apa dia pasak? Kamu bantu, kalau nggak kami, begitu kan enggak kan? Demikian. Nanti lama-lama kan dia tandain, oh orang ini. Ah, kemudian. Kalau dia minta bantuan acara yang lain, misalnya untuk gotong royong, berikan yang banyak. Ini enggak. Yang ini kenapa? Isra Mi'raj, oh bid'ah. Ketika minta bantuan gotong royong. Enggak juga dikasih. Itu namanya pelit. Itu dia. Jadi sesuatu yang bisa kita bantu, bantu. Ketika masyarakat ada yang meninggal, bantu. Karena kan boleh, ya. Kan acara-acara bid'ah itu kan enggak banyak. Lebih banyak acara-acara yang kematian, begitu ikhwatiddin. Bantu mereka. Ayam begini-begini terkadang kita tidak begitu mensikapinya. Itulah dia ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum ya. Ustadz, cara menghindari mencintai karena hawa nafsu, fisik ataupun harta, bagaimana? Ikhwatiddin, kita itu manusia. Manusia ketika mencintai bisa dikarenakan kecantikan. Dan Rasulullah itu mengakui itu. Tungkahun nisa li arba'atin. Bukan enggak boleh. Wanita itu dilamar oleh seorang laki-laki dikarenakan empat hal, li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Rasulullah enggak larang loh. Ya. Rasulullah tidak larang. Kemudian wali diniha, dikarenakan agamanya. Rasulullah katakan fadzar bidzatid din taribat yadak, pilih yang agamanya bagus. Rasulullah enggak katakan enggak boleh yang tiga, yang boleh hanya satu, enggak begitu. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Dan salah satu sebab seorang tertarik kepada seorang wanita, demikian juga sebaliknya, yaitu dikarenakan kecantikan. Makanya ada nazar. Kenapa kita harus nazar? Kenapa seorang ikhwan akhwat kita kata harus nazar? Dia harus melihat. Lihat dari dekat loh, bukan dari jauh. Yang mana tuh akhwat itu loh, yang baru keluar dari masjid? Yang mana itu loh? Rupanya salah tunjuk. Begitu dekat, loh, bang, kok yang ini? Loh iya kan betulan keluar masjid. Oh, saya kira sebelah sananya. Makanya jangan jauh-jauh, dari dekat, hadirkan dia di majelis. Begitu, supaya apa? Apa fungsinya? Supaya ada kecenderungan hati. Ada kecenderungan hati. Oh, manis juga rupanya ya. Nah, itu salah satu kecenderungan. Kalau hanya dikarenakan agama, untuk apa ada nazar? Ya kan? Coba untuk antum. Untuk apa diadakan nazar kalau tidak ada kecenderungan? Udah, tutup mata aja, udah. Pokoknya yang rajin sholat, sholehah, udah. Saya pilih. Begitu. Nanti ketika melihat, udah tutup mata aja. Begitu. Nggak bisa. Kita itu manusia. Ya, kita itu manusia. Salah satu, yang menyebabkan laki-laki senang melihat istrinya gara-gara apa? Gara-gara apa? Antum kok pura-pura? Sebutkan dengan tegas. Karena cantik. Kenapa begitu? Akhwat gimana? Sama. Akhwat itu lebih kurang sama seperti laki-laki. Buktinya kalau saya ada nazar segala macam, Ustaz, hitam kali. Berarti kan mereka juga melihat itu. Mereka kan juga punya standar. Mereka itu juga punya mata, bukan katarak. Ya begitu, sama laki perempuan juga begitu. Ya, pokoknya Ustaz, yang penting soleh lah Ustaz. mau pendek, mau bagaimana, pokoknya mau hitam legam segala macam, pokoknya aku tak peduli, penting solehah. Jangan kalau solehah, soleh misalnya. Demikian ikhwatiddin. Tapi yang namanya manusia itu hidup pakai hawa nafsu. Yang namanya manusia itu hidup pakai hawa nafsu. Hawa nafsu ini dikendalikan, bukan dimatikan. Jadi boleh antum menikahi seorang wanita dikarenakan cantiknya, boleh, boleh sekali. Tapi bukan itu yang bisa melanggengkan sebuah rumah tangga. Makanya Rasul katakan yang prioritasnya ini loh. Nah, begitu loh. Fadfar bidzatiddin, pilih yang bagus agamanya. Itulah dia. Baru setelah itu yang cantik, yang apa namanya, anak hartawan, anak yang orang tuanya kaya raya, kapal tanker 13, anak satu-satunya, mau meninggal lagi orang tuanya misalnya. Kalau bisa seperti itu silahkan. Ya, oh sudah bisa. Bisa nih dipakai lagi. Pindah lagi ke sana. Enggak usah lah, sini aja. Ininya ambiknya. Yo, masih ada waktu 15 menit. Jadi demikian ikhwatul fiddin rahimani Allah wa iyyakum ya. Jadi enggak mengapa, pilihlah, tapi skala prioritasnya yang paling utama, yang number one-nya itu yaitu agama. Demikian. Itu yang pertama sekali, bukan yang lain-lainnya. Sisanya begitu. Kalaupun dapat yang empat-empatnya itu terbaik. Dia solehah, masya Allah, cantik bening. Misalnya. Kemudian anak orang kaya, keturunan kiai apalah begitu, orang-orang yang soleh, masya Allah. Kalau dapat ini ikhwatiddin, jangankan antum, saya pun masih mau. Empat tapi ya, empat betul-betul empat ya. Begitu. Ustadz, tetangga tidak punya garasi tapi punya dua mobil, jadi parkir di pinggir jalan. Hal itu sebetulnya mengganggu warga. Bagaimana kita mensikapi? Cara mensikapinya sekarang begini, ikhwatiddin. Sebenarnya urfinya masyarakat di situ, tuh jalan dia pakai itu parkir apa enggak? Begitu. Kalau memang sampai mengganggu tetangga, karena itu jalan umum, bukan jalan pribadi, maka gak dibolehkan. Jadi antum pun yang punya banyak mobil, perhatikan. Sebelum punya mobil, perhatikan ada gak tempatnya. Jangan sampai kita yang punya mobil, orang yang terganggu. Terganggu dengan lalu lintas mereka, jadi gak layak. Ya, gak layak. Makanya, ikhwatiddin, kita boleh menyampaikan, bang, mohon maaf, ini kalau di sini terus akan terganggu, begitu. Tapi kalau dia malah marah-marah, alah kamu tuh dengki, mutang-mutang saya punya mobil dua, terlagi saya beli satu lagi loh di sini, sama begitu kan? Ya sudah, berarti nggak usah dilawanin, ya. Tapi kita yang punya mobil dua, yang parkir di pinggir jalan yang membuat jalan sempit, yang akhirnya membuat jalan sempit, maka itu tak dibolehkan. Kecuali memang urfinya di situ. Memang masyarakat di situ parkir di pinggir jalan memang. Ya. Memang begitu. Memang enggak ada parkirnya di sana. Ya kalau begitu ya sudah sama-sama maklum. Iya kan? Orang tua saya meminta saya untuk mengajari mereka cara mendownload video dan saya tahu keduanya akan mendownload video karaoke. Apakah yang seharusnya saya kerjakan? Antum pandai-pandai lah yang begini-begini, ya. Pandai-pandai yang begini-begini. Kalau memang ajari saja misalnya, kalau antum punya yang lain, bagaimana cara mencegahnya? Misalnya antum matikan data selulernya, orang tua enggak tahu nih. Begitu kan? Ini nak kok enggak bisa? Aduh, enggak bagus nih HP Bapak ini. Untuk saya aja beli yang baru misalnya. Jadi Khofiddin, dalam masalah ini antum harus pandai-pandai, karena enggak semua orang tua sama sikapnya mensikapinya. Bisa kita ceritakan, Pak, janganlah. Kalau macam Bapak ini sebaiknya downloadnya itu yang tilawah, kajian-kajian. Untuk apa lagi yang keroke-keroke, Pak? Itu ada yang seperti itu. Ada yang orang tua tuh enggak mau dikasih masukan. Ya berarti antum pandai-pandai untuk menolaknya. Ya. Itu orang tua juga sekarang kalau seandainya antum enggak ngajari, dia tanya ke kawannya biasanya. Itu dia. Tapi intinya sebenarnya bukan mengajarkannya, gimana cara mencegahnya. Itu yang terpenting. Ustadz, baru beberapa kali saya mengikuti kajian salaf, tapi waktu di jalan ada yang nanya ikut kajian salaf ya. Terus dia cerita kalau kajian yang saya ikutin isbih. Apa isbih? Tidak mengagungkan sunnah. Tapi dia menceritakan kalau kajian saya itu yang ikut saya rutin itu hizbi maksudnya ya. Hizbi, tidak mengagungkan sunnah. Maksud apa ya Ustaz? Tanya dia lah. Hizbi mungkin yang dimaksud. Hizbi itu Khofiddin, yaitu fanatik kelompok. Ya, fanatik kelompok di mana kebenaran dianggap hanya ada pada kelompoknya sendiri. Itu dia namanya hizbiyah. Di situ ada taklid, di situ ada kultus dan lain-lainnya. Ustadz, apabila saya pernah hafal Qur'an Al-Kahfi pada hari Jumat, saya mengulangi hafalan tanpa membaca Al-Mushaf, apakah saya tetap mendapatkan keutamaan? Ya, antum baca baik dengan hafalan maupun dengan bacaan langsung mushaf, antum mendapatkan keutamaannya. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan, Allah akan berikan cahaya hingga Jumat berikutnya. Ustadz, terkadang saya melakukan kemaksiat tatkala sendirian, apakah saya termasuk munafik? Tidak munafik, Ikhobidin, tapi berupayalah untuk menghindari hal-hal seperti ini. Ya, berupayalah, berupaya dan berupaya untuk menghindari seperti ini. Karena memang banyak, kebanyakan seorang yang sudah tahu sebuah maksiat, dia nanti kalah ketika dia dalam keadaan sendiri. Dia akan kalah dalam keadaan sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang yang keluar yang tidak punya teman ataupun dia yang sendirian, dia itu ibarat kambing yang terlepas, kambing yang terjauh dari kelompoknya, dan dia mudah sekali dimangsa oleh serigala. Makanya Ikhwatiddin, kalau memang seperti itu, banyak-banyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Jangan sering-sering menyendiri. Karena kalau sudah menjiri, maka setan akan lebih mudah untuk menggodanya. Kalau dia misalnya mau belanja ke mall misalnya, ajaklah kawannya. Sebab kalau dia sendiri, nanti akan banyak yang dia lihat yang mungkin tidak layak. Tapi kalau dengan temannya yang sama-sama soleh, ketika dia melihat, astagfirullah, kan begitu dia. Bisa astagfirullah. Kalau enggak, nanti dia akan lengket pandangannya. Apalagi yang namanya pandangan itu selalu lengket dengan yang indah-indah. Apa hukumnya seorang anak membantu orang tuanya dalam menyiapkan makanan dan memasak untuk acara tahlilan ayah yang baru saja meninggal? Hukum masalah enggak boleh. Enggak boleh. Karena menyediakan makanan ya, itu kan menyediakan makanan dikarenakan memang budaya kita begitu. Tetangga yang menyediakan makanan, bukan kita yang menyediakan makanan. Maka enggak usah. Gimana caranya Ustaz? Ya, pandai-pandailah gimana caranya. Ustaz, seperti apa contoh sumpah palsu dalam berdagang? Seperti Ikhwatiddin, antum misalnya jual HP Samsung misalnya. Kan ada yang KW tuh. Kemudian si si pembeli mengatakan, ini asli pak, wallahi ini asli, ya, wallahi ini asli, maka ya dia telah melakukan satu dosa besar. Itu namanya bersumpah dalam berdagang dengan sumpah palsu. Ustaz, apakah go resto dibolehkan? Apa itu go resto? Go artinya pergi, resto artinya restoran. Terus pergi-pergi dengan restoran gitu. Ini antum harus ceritakan sistemnya, baru saya tahu. Karena sekarang bisnis itu banyak sekali yang aneh-aneh. Ya, semuanya pakai go. Semuanya pakai go. Entah mana yang enggak go sekarang. Agar kita memiliki hati yang lembut, tidak mudah marah, terutama untuk berbakti kepada orang tua. Pertama doa kepada Allah. Kalau kita tahu kita orangnya kasar, berdoa kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati saya, karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemilik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan diri menahan emosi. Bagaimana caranya, ikhwatiddin? Di antaranya menjauhkan hal-hal yang dapat mengundang emosi kita. Yang pertama, yang ketiga, yaitu merubah posisi ketika kita emosi. Rasulullah katakan, apabila seorang itu marah ketika berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau dia duduk, hendaklah dia tidur. Atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu di antaranya ya Habibin. Ustaz, tetangga saya seringkali main kuda kepang di depan rumah. Mereka main pas di depan rumah saya sehingga menghalangi saya dan keluarga jalan. Selama ini ibu saya tetap berbuat baik, tapi mereka tetap main kuda kepang, Ustaz. Apakah tangga seperti itu harus tetap diberi kebaikan? Iya. Iya. Jadi keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allahu Akbar, yang artinya yang di akhir ayatnya ka'annahu waliyun hamim. Jadi kalau ada terjadi yang tidak mengenakkan, maka tetap kita berbuat baik seolah-olah kita waliun hamim. Makanya ikhwatiddin, dalam konsep Islam, perbuatan baik itu tidak dibalas dengan perbuatan buruk tidak dibalas dengan keburukan, tapi perbuatan buruk dibalas dengan kebaikan. Idfa' billati ahsan. Sudah habis waktunya belum? Ustaz, apa harus diketahui oleh orang yang di belakang imam? Karena saya sering disap pertama, tiba-tiba sudah di belakang imam saja. Mohon penjelasannya. Mana ini? Apa yang harus diketahui oleh Rasulullah mengatakan, liyaliyani ulil ahlami wan nuha. Hendaklah orang yang di belakangku adalah orang-orang yang cerdik dan yang pandai. Artinya mereka yang bisa menggantikan imam. Mereka yang bisa menggantikan imam di saat imam batal. Mereka yang mengerti dengan bacaan imam. Jadi ketika imamnya tersalah, dialah orang pertama yang mengingatkan si imam. Makanya orang yang di belakang imam, upayakan orang yang hampir selevel dengan imam, baik bacaannya, baik hafalannya, sehingga kalau ada kesalahan pada imam, dia bisa mengingatkan. Ustaz, bagaimana menasihati tetangga yang syirik? Setiap malam membakar rambut dan kerik tulang kerbau, tanduk kerbau, katanya agar tidak diganggu gundurwo. Padahal kami sudah menasihatinya, saya dan keluarga terganggu dengan baunya. Ya kalau sudah dinasihati ya sudah, ya. Kalau dia enggak mau nerima ya mau bilang apa lagi? Mara amin kumungkaran fali yughayyir fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya, kalau enggak sanggup maka dengan lisannya, kalau enggak sanggup dalam hatinya ya sudah, dia benci ya sudah. Benci dengan perbuatannya bukan benci dengan orangnya. Terakhir ikhwatiddin. Aduh, panjang sekali. Saya cari yang Masya Allah, panjang-panjang semua. Ustaz, bagaimana hukumnya mendapatkan uang di jalan? Apakah itu termasuk rezeki atau sebaiknya kita infakkan? Kalau dia, sebaiknya diinfakkan memang. Tapi sebenarnya juga boleh kita pakai. Kalau memang uang tersebut, ya uang yang kalau hilang gak dicari. Misalnya ya Khofiddin, antum ketika merogoh kocek ataupun dompet, terbang duit 2.000, antum di atas mobil, antum turun ngambil 2.000? Turun? Enggak. Turun? Enggak. Kalau yang terbang 5.000? 5.000 gimana? Turun dari mobil atau dari sepeda motor, terbang dia. Begitu. Uangku 5.000. Turun? Enggak. 10.000? Langsung aja lah. Kalau 50.000? Turun. Ya kan? Yakin saya 50.000 turun. Walaupun di puncak gunung turun dia itu. Udah. Berarti kalau antum dapat 5.000, 10.000, 1.000, 2.000 pakai aja enggak apa-apa. Makanya ada seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, dalal ghanam. Apa namanya? Kambingku nyasar. Kambing ada kambing hilang. Aku dapat kambing hilang. Apa kata Rasulullah? Fali akhika wali dhib. Untuk saudaramu dan untuk serigala. Untuk saudaramu atau untuk serigala. Dalal ibil, bagaimana kalau unta yang hilang? Rasulullah, untuk apa kamu ngurusi unta? Unta itu biarkan saja kalau hilang sampai ditemui oleh pemiliknya. Karena dia punya sepatunya untuk berjalan dan dia punya lehernya untuk mencari makanan. Biarkan aja unta. Karena dia juga bisa membela dirinya dari serigala-serigala. Jadi tapi kalau dia kambing itu untuk saudaramu kata Rasulullah atau untuk serigala. Demikian ikhwatiddin. Tapi kalau mau antum infakkan ya enggak apa-apa. Itu akan lebih baik. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi